إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerhana matahari, di mana Allah Subhanahu wa taala pada sebagian tempat menutup secara total sinar matahari dan menutup sebagian cahaya matahari pada sebagian tempat. Dan gerhana matahari telah dialami pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya adalah pada tanggal 29 Syawal di tahun 10 Hijriah, ketika matahari telah meninggi seukuran satu tombak atau dua tombak. Allah Subhanahu wa taala dikala itu menutup sinar matahari secara total, sampai-sampai digambarkan bahwa matahari ketika itu seperti lempengan tembaga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian yang besar tersebut, dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada beliau, beliau pun menyambut dan merespon teguran Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terkejut, beliau tercengang, sampai-sampai beliau khawatir bahwa itu adalah kejadian hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanda kebesaran itu bersegera menuju ke masjid bersama para sahabatnya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat gerhana dengan tata cara yang telah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya dengan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah qudwah bagi kita semua. Respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap gerhana ini, ini gerhana matahari, terkejut, kaget. Maka kita pun pula mencontoh beliau. Kita harus merasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita telah melaksanakan salat gerhana. Naam, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merupakan kejadian yang sangat besar, merupakan kejadian yang sangat agung, merupakan kejadian yang sangat mengagetkan. Maka dengan apa yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang pun di antara kita menganggap remeh kejadian gerhana ini, gerhana matahari yang lebih jarang kejadiannya dibandingkan gerhana bulan. Tidak boleh seorang pun di antara kita menganggap bahwa kejadian ini adalah kejadian biasa, kejadian yang lumrah, ataukah itu hanya sebatas kejadian alami saja dan tidak ada hikmah di balik itu semua. Maka hendaknya kita membersihkan kalbu kita dari perasaan-perasaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda kebesarannya berupa gerhana matahari dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-Nya. Dan perlu diingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan bahwa terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mitos-mitos yang berkembang di tengah-tengah manusia. Bahwa gerhana tidaklah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hamba-hambanya bukan karena kematian seseorang yang mulia, ataukah dikarenakan terlahirnya orang yang mulia, ataukah garis keturunan orang-orang yang mulia, melainkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, untuk memberikan teguran kepada hamba-hambanya, untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang bergelimang di dalam dosa, yang bergelimang di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan teguran kepada hamba-hambanya agar mereka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama nyawa masih dimilikinya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan pula, dengan terjadinya gerhana ini hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat gerhana, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah, inna hadhil ayat allati yursilahu Allahu azza wa jal la takunu limauti ahadin wala lihayatih walakinallaha yursiluha yukhawifu biha ibadah fa idza ra'aytum minha shay'an fafza'u ila dhikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kebesaran ini, yakni gerhana matahari, merupakan tanda yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hamba-hambanya. Dan perhatikan bahwa gerhana ini bukan karena kematian seseorang, karena ketika itu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maria dan Ibrahim meninggal. Dan juga gerhana matahari ini, gerhana bukan disebabkan karena terlahirnya seseorang yang mulia, namun semata-mata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hamba-hambanya untuk memberikan teguran agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri terhadap amalan-amalan yang telah dia lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fa idza ra'aytum minha syai'an fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi." Bila kalian menyaksikannya, baik itu menyaksikan gerhana secara total maupun sebagian, maka bersegeralah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yasifani limauti ahadin wala lihayati. Fa idza ra'aytum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa saddiqu wa sallu." Tsumma qala, "Ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah yazni 'abduhu aw yazni amatuhu. Ya ummata Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Inna asy-syamsa wal qamar," sesungguhnya matahari dan bulan merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. "La yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayati," tidaklah sinarnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu matahari dan bulan disebabkan karena meninggalnya seorang yang mulia ataukah terlahirnya seorang yang mulia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada hamba-hambanya agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kalian melihat terjadinya gerhana matahari maupun bulan, maka bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keselamatan dari fitnah di dunia dan fitnah setelahnya di alam kubur maupun di akhirat. Dan juga perbanyaklah kalian bersedekah, keluarkanlah harta-harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan laksanakanlah salat, yakni melaksanakan salat gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya menyatakan, "Ya ummata Muhammadin," wahai umat Muhammad, "wallahi ma min ahadin," tidak ada seorang pun, "aghyar minallah," yang lebih cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan zina. Seorang laki-laki melakukan perbuatan zina, seorang perempuan melakukan perbuatan zina, ataukah perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan perbuatan hamba-hamba tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummata Muhammadin, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Bila kalian mengetahui apa yang aku ketahui, bila kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa. Kalian akan meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan, lebih-lebih perkara-perkara yang perbuatan yang mengandung perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk melakukan hal tersebut. Bila kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, "wa la bakaytum katsira," dan pasti kalian akan banyak menangis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betapa dahsyatnya, betapa ngerinya azab yang dirasakan kepada penduduk neraka. Na'udzubillah. Tentunya dengan teguran-teguran Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mengoreksi amalan-amalan kita, mengoreksi ketakwaan kita, mengoreksi kalbu kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang berpenyakit, ataukah kita sudah berusaha sepenuhnya, semaksimal mungkin untuk membersihkan kalbu kita dengan takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha mampu mengatur urusan-urusan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah sekian kali banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan teguran-tegurannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi banjir, terjadi kesulitan pangan, terjadi kemarau yang sangat panjang, mewabahnya penyakit, tersebarnya penyakit, kekurangan harta dan sebagainya. Itu merupakan teguran-teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga termasuk yang sekarang kita alami, yang sekarang kita saksikan terjadinya gerhana matahari, ini semuanya adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mayoritas kaum muslimin, mayoritas manusia, mereka menganggap bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah kejadian biasa, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada sangkut pautnya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan teguran-teguran kepada mereka agar meninggalkan maksiat, agar meninggalkan maksiat dan kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musibah yang sangat besar ini tidak lain disebabkan karena ulah dari tangan mereka, ulah dari jawarih mereka yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan kalbu mereka itu telah ditutup dengan apa yang telah mereka usahakan. Dosa yang mereka lakukan, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi, telah menjadikan kalbu mereka menjadi batu. Telah menjadikan seorang hamba, kalbu seorang hamba menjadi keras. Bahkan saking kerasnya digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalbu mereka seperti hijarah, seperti batu, di mana batu adalah sesuatu yang paling keras. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah membalik kalbunya seperti gelas yang ditelungkupkan, di mana ketika gelas ditelungkupkan maka dia tidak bisa menerima tuangan air. Demikianlah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari kebenaran, dijauhkan dari ketundukan kepada al-haq. Dan perlu diperhatikan, kalau mereka menganggap bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah kejadian-kejadian yang biasa, gerhana matahari, mereka anggap adalah kejadian yang biasa, tidak ada sangkut pautnya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya, siapakah yang mampu mengatur peredaran matahari dan bulan? Siapakah yang bisa menjadikan, memindahkan, memposisikan bulan di antara matahari dan bumi? Dan siapakah yang mampu memposisikan bumi di antara matahari dan bulan? Maka jawabannya, tidak ada seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu makhluk yang paling mulia, para malaikat, kemudian manusia dan jin, mereka semuanya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita membersihkan kalbu-kalbu kita dari segala bentuk keraguan, segala bentuk penyimpangan, segala bentuk syubhat dan bisikan-bisikan syaitan. Kita harus beriman bahwa kejadian-kejadian yang ada di alam ini berupa gerhana dan yang lainnya itu merupakan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu diperhatikan bahwa terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan adalah sesuatu yang bisa diprediksi, yang bisa ditentukan kapan terjadinya, kapan terjadi total di mana dan terjadi sebagian di mana. Ini adalah sesuatu yang bisa ditentukan. Namun sebagai seorang muslim, kita mengetahui hal tersebut, namun lebih dari itu, kita harus beriman dengan sebab syar'i. Dengan sebab syar'i, di mana Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya telah menyatakan bahwa matahari dan bulan tidaklah ditutup sinarnya, melainkan itu merupakan tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ketakutan kepada hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita larut dengan media-media, larut dengan berita-berita, larut dengan informasi, kemudian kita menganggap bahwa kejadian ini adalah kejadian yang biasa. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka menganggap bahwa ini adalah kejadian biasa dan tidak ada hikmah di balik itu. Tidak ada hikmah, tidak ada sebab syar'i yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, kita mengetahui bahwa di situ ada sebab secara alami dan juga kita meyakini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hendak menakut-nakuti hamba-hambanya. Kalau memang mereka meyakini hal itu adalah sebagai hal yang biasa, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Dengan terjadinya gerhana matahari ini yang kita saksikan sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, menambahkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengirimkan azab dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salam wal afiyah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan perlu diingatkan di sini dalam momen ini bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya kita berjalan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, di mana mayoritas kaum muslimin dan kebanyakan manusia mereka menyikapi bahwa gerhana adalah gerhana, yakni sesuatu yang biasa. Bahkan mereka sama sekali tidak ada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan terjadinya gerhana ini, gerhana matahari, mereka sibuk dengan yang hal-hal yang mereka inginkan, sibuk dengan sesuatu yang abas, yang sia-sia. Mereka menyibukkan diri dengan menunggu awal prosesnya sampai terakhir dengan memfoto atau memvideo. Dan mereka lalai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya masing-masing kita, untuk pribadi kita, hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mengajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita tidak menyibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, namun kita sibukkan dengan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak dosa yang kita lakukan, boleh jadi kita sadar dan boleh jadi kita tidak sadar, dan berapa jumlah dosa yang tidak kita sadari. Tentunya masing-masing kita tidak bisa memberikan jaminan, dan kita tidak bisa mensucikan diri kita yang terlepas dari dosa. Betapa butuh kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melepaskan dosa-dosa kita dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa yang dilakukan oleh manusia, lalai dengan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai mereka melakukan safar, melakukan perjalanan yang sangat jauh demi untuk menyaksikan, demi untuk menonton, menikmati terjadinya gerhana matahari ini. Na'udzubillah dari perkara tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan teguran Allah subhanahu wa ta'ala ini, dan sebagaimana apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita juga harus waspada, ternyata di sekeliling kita terdapat sekian banyak kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, dan penyimpangan-penyimpangan dan penyelisihan-penyelisihan syariat terlalu banyak. Kalau kita hitung, maka sungguh luar biasa, dan ini adalah kondisi yang memprihatinkan. Dan tentunya, ayuhal muslimun, dengan perkara tersebut kita khawatir Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menurunkan azabnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, sekali-kali jangan sampai kita memberikan jaminan kepada pribadi-pribadi kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan keistiqomahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan hal itu harus diusahakan dengan sepenuh hati, harus diusahakan sepenuh tenaga untuk kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahwa tempat yang kita berada padanya bukan jaminan sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, dan adanya sebuah masyarakat yang baik bukanlah jaminan untuk kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan di tengah-tengahnya ada orang-orang yang saleh dan ada orang-orang yang berilmu, bukanlah jaminan untuk kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat dari fitnah, dari perkara-perkara yang syak, yang ragu, bukanlah jaminan dari hal itu semua. Namun, hendaknya masing-masing kita berusaha, tidak boleh merasa malas untuk mendapatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa itu ada sebabnya. Tidak bisa dicapai dengan berleha-leha. Tidak bisa digapai oleh seorang muslim dengan santai-santai. Namun itu semuanya membutuhkan usaha yang kuat. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini saya memberikan nasihat kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Hendaknya kita berusaha memperbaiki diri-diri kita awalan. Kemudian kita berusaha memperbaiki istri kita, keluarga kita, putra-putra kita, putri-putri kita dari hal-hal yang mungkar, dari hal-hal yang bisa mengundang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus berusaha menjadi orang-orang yang memperbaiki. Dan kita khawatir ketika kita tidak termasuk orang-orang yang memperbaiki diri kita maupun keluarga kita dan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan sebuah negeri, sebuah kampung dengan kezaliman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hamba-hamba itu melakukan perbaikan. Maknanya bahwa ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah negeri mereka melakukan perbaikan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri mereka, pada keluarga mereka, kepada kaum muslimin, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan barakah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari azab-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita masing-masing mengoreksi amalan kita, dan hal ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, karena seorang yang tidak melakukan koreksian terhadap amalannya, sungguh betapa jauh dia dari al-haq, betapa jauh dia dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengintrospeksi diri, orang yang tidak melakukan koreksian terhadap amalan-amalannya, cenderung dia akan merasa aman, cenderung dia akan merasa berada di atas kebenaran, cenderung dia akan merasa di atas angin, dan yang lainnya keliru. Maka hendaknya masing-masing kita mawas diri dan berusaha untuk menjadikan kalbu kita layyin, lunak, menerima al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengoreksi amalan-amalan kita, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin menjauhkan dari rumah-rumah kita, menjauhkan dari kamar-kamar kita dari segala bentuk-bentuk perbuatan yang mungkar, dari segala media-media yang mungkar, dari segala benda-benda yang mungkar. Demikian pula kita menghindarkan, menjauhkan dari putra-putri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tentunya itu dengan usaha dan bukan dengan santai-santai. Wallahu a'lam bissawab. Ini sedikit teguran bagi saya pribadi dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomahan kepada kita dalam menempuh shiratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Walhamdulillahirabbil alamin.